habis berhenti. Bukan bibir berlucu yang didambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera akhlak mulia hiasan.